Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, tausiah kita pada subuh hari ini insyaallah temanya adalah haula ayatin min kitabillah, seputar beberapa ayat dari kitabullah Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di hadapan kita ada Al-Qur'anul Azim, kitab Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kepada jalan yang lurus. Dia adalah kalam Allah yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari arah depan maupun belakangnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk menjaga kitab sucinya. Allah berfirman dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikir Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan jaminan bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim, alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan merugi di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji dan ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepadanya syaitan yang akan menyesatkannya dan menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, dari pengajaran Allah, maka akan kami biarkan syaitan menyesatkan dia, dan syaitan itu menjadi qarinnya, menjadi teman dekatnya, dan mereka akan menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menyangka mendapatkan hidayah atau di atas hidayah. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji orang-orang yang mereka membaca kitabullah dan mengamalkannya. Serta Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah Al-Quran, dan mereka menegakkan salat dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, dan mereka mengharapkan perniagaan perdagangan yang tidak pernah rugi, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan bagi mereka pahalanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tambah dari fadilah dan karunianya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha menerima rasa syukur hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam dua ayat yang barusan kita baca bahwasanya siapapun yang mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut yang tertulis di dalam ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan pahala baginya dan menambahkannya dengan fadilah dan karunianya, karena Allah adalah Ghafur Syakur, zat yang maha pengampun dan syukur, maha menerima. Terima kasih hambanya dengan melimpahkan berbagai nikmat dan karunianya serta pahala yang besar bagi hamba tersebut. Sifat-sifat yang dimaksud adalah yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan dihayati. Allah katakan dalam ayat tadi, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah, maka sungguh qiraatul Quran min afdalil qurubati wa ajallil ibadat, membaca Al-Quran termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung dan di antara ibadah yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sekedar membaca alif lam mim berarti seseorang mendapatkan 30 kebaikan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah jalan yang akan bisa mengantarkan kita beramal dengan kandungan-kandungan Al-Quran sekaligus dengan cara diamalkan. Karena sungguh bacaan Quran tanpa diamalkan la fa'idata fiha, tidak ada faedahnya. Bahkan seorang yang membaca Al-Quran dan tidak mau mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya, maka sungguh ancaman Allah subhanahu wa ta'ala besar kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, menjadi pembela dan penolongmu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita di yaumul qiyamah untuk menghadap kepada pengadilan Allah. Maka Al-Quran akan datang lebih dahulu menghadap kepada Allah dan membela si hamba tersebut. Dan itu terjadi tatkala hamba tersebut membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya Nabi menyatakan au alaika, atau dia akan menjadi bumerang dan malapetaka bagimu. Kapan terjadi? Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ceramah, tahu penjelasan-penjelasan tentang Quran, walam ya'mal bihi, dan tidak mengamalkannya. Ini menjadi bumerang dan malapetaka bagi dia. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya setiap kita berupaya untuk mengisi hari-hari kita dengan qiraatul Quran, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, baca oleh kalian Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Sifat yang kedua adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sekedar atau terkandung atau tergantung maslahat dan kondisi yang menuntutnya. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, na'am, bagi orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an tidak sekedar bacaan itu saja tapi diikuti dengan amalan, dengan mereka apa na'am anfaqu mimma razaqnahum. Atau sebelum itu, lanjutan ayatnya adalah terlewatin yang ketiga. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Mereka menegakkan salat. Iqamatus shalah atau menegakkan salat, menunaikan salat adalah tiangnya agama, dan sudah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya juga sempat membahas seputar salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah, yang menunjukkan bahwa salat adalah tiangnya agama. Demikian pula dia pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan salat merupakan rukun yang kedua dan afdalul a'mali ba'da syahadatain, amalan yang paling afdal setelah dua kalimat syahadah. Salat ini adalah sebagaimana Rasulullah katakan pembeda antara kekufuran dan keislaman, sampai-sampai Nabi katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah, perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama dan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mukmin akan benar-benar sejuk hatinya di dalam menunaikan salat, sebagaimana salat itu akan menjadi suatu beban yang sangat berat bagi kaum munafikin, bagi orang-orang munafik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wala ya'tuna sholata illa wa hum usala, tidaklah mereka mendatangi salat, menunaikan salat kecuali dalam keadaan malas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu ada dua, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena ini sebetulnya terdapat isyarat di situ bahwa pelaksanaan salat itu ditunaikan di masjid secara berjamaah bagi kaum laki-laki, yang merupakan kewajiban menurut pendapat yang paling sahih, yang paling benar dari pendapat para ulama tentang wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Sedikit saya sebutkan beberapa dalilnya yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Satu, Allah Subhanahu wa taala katakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya ditunaikan dengan cara berjamaah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan mengajarkan kepada Nabi tata cara salat khauf. Artinya apa? Di saat kondisi peperangan dalam genting bahaya, masih Allah syariatkan untuk menunaikan salat itu secara berjamaah. Bagaimana jika dalam keadaan aman dan tenang? Yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang mereka tidak pergi datang menuju masjid menunaikan salat berjamaah seandainya di sana tidak ada wanita dan anak-anak. Yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam ketika datang seorang sahabat yang buta, Abdullah ibni Ummi Maktum, minta keringanan kepada Nabi karena dia buta dan tidak punya seorang penuntun yang membawanya ke masjid. Nabi menyatakan ya boleh. Setelah dia berpaling, Rasul bertanya, apakah engkau mendengarkan azan? Aku mendengar ya Rasulullah. Maka tunaikanlah panggilan azan tersebut. Ternyata pun tidak mendapatkan keringanan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana yang masih sehat, bugar, dan memiliki penglihatan yang sempurna. Berikutnya, Nabi katakan barakallahu fikum, dan ini bagian dari sesuatu yang akan memberikan motivasi kepada kita, ketika Nabi alaihi salatu wasallam katakan salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah, salat jamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Jangan kemudian satu dalil terakhir menggugurkan dalil-dalil yang lainnya sebelumnya, untuk kemudian kita katakan bahwa ini hukumnya mustahab sunnah, bukan wajib. Bukan ini tujuan dalil itu disebutkan, tapi dalam rangka memberikan dorongan, motivasi, semangat kepada kita agar kita berpikir bahwa orang yang pergi menuju masjid, sholatnya itu nilainya 27 kali lipat. Subhanallah, seandainya dikalkulasikan dalam bentuk bantuan, ya, dalam bentuk bantuan langsung tunai, BLT misalnya, kalau sholat ke masjid 270.000, kalau sholat di rumah, sholat ke masjid 2.700.000, kalau di rumah 100.000, ya, kira-kira apa yang terjadi? Masjid ini tidak bakal muat. Yang asam urat, yang lumpuh, minta untuk dibawa ditandu sampai merangkak pergi ke masjid. Kenapa? Tiap hari masya Allah 2.700.000 kali 5 berapa? Luar biasa. Tapi terkadang kita lupa dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa." Ini yang sering kita lupa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya salat bagi kaum munafikin kenapa menjadi berat waktu isya dan waktu subuh, karena sebetulnya ini waktu yang masih gelap, tidak terlihat orang untuk pergi ke masjid. Karena munafikin sebagaimana Allah katakan untuk menunaikan salat itu dalam keadaan selalu ingin riya, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ingin riya, ingin dilihat, namun di dua waktu ini mereka tidak terlihat. Sebetulnya semua waktu salat untuk pergi ke masjid berat, tapi dua waktu ini lebih berat lagi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami benar-benar melihat tidaklah orang-orang yang mereka tertinggal dari salat berjamaah di masjid kecuali munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Ini beliau komentari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi 3 poin yang terakhir. Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat tersebut, "Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Dan mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dua perkara ini, salat dan infak atau sedekah? Karena memang dia adalah dua amalan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Salat itu afdalul ibadatil badaniyah. Ibadah dari sisi badan yang paling afdal. Dan sadaqah afdalul ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling utama, yang paling afdal. Dan orang yang menjaga dua perkara ini, salat dan sadaqahnya, infaknya, na'am, sebagai bentuk gambaran dan tanda keimanan seorang hamba, sebagaimana orang yang meninggalkan dua perkara ini, abrazu alamatin nifaq, adalah tanda kenifakan yang paling nampak. Perhatikan secara seksama ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka menunaikan salat kecuali dalam keadaan malas, wa la yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak bersedekah kecuali dalam keadaan mereka tidak suka dan merasa berat untuk menunaikannya. Salat itu adalah hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sedekah infak adalah hubungan baik antara seorang hamba dengan sesama. Beberapa gambaran tadi, penjelasan-penjelasan tadi seluruhnya mulai awal sampai akhir tentang Al-Qur'an, tentang salat, tentang infak tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Terjemahannya bisa dibuka di rumah masing-masing. Wallahu ta'ala alam as-sawab, yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.